Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Para masyayikh An-Nahdiyyin, para masyayikh pengasuh pondok pesantren soho madrasah, pengurus cabang NU kabupaten atau kota, MWC atau ranting, pengurus Muhammadiyah mulai dari kabupaten ngantos datang desa-desa, rahimakumullah, wabil khusus ikhwaninal kiram, poro konco-konco jamiah pengawasan kitab hikam. Sangat pantas menawi kulo kali panjenengan, wonten ing kesempatan meniko kulo ambik sampean bersyukur alhamdulillah, ala ni'matillah, terutama nikmat-nikmati Gusti Allah, sing rupo sehat, awake kenek digawe nyambut gawe, kupinge kenek digawe ngrungokno pengajian, nuwun sewu cangkem kenek digawe maca Al-Qur'an, mripat yo kenek digawe ndelok Al-Qur'an, mandar muga segala kesehatan yang telah kita terima yang merupakan pemberian saking Gusti Allah niki saged kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sehingga kula kali panjenengan bisa menjadi orang yang sangat berusaha untuk meminimalisir nyetitiaken, nitikno, menyedikitkan niatan-niatan kita untuk tidak mengisi umur-umur kita dengan taubat dan ibadah datang Gusti Allah. Para bapak-bapak engkang kawula hormati, pancene kula ambek sampean iki apa jari pikirane dewe-dewe. Lek pikirane niku ndak tahu menyentuh datang sifat sihmat rahmati Gusti Allah, koyok-koyok kehidupan itu sangat sempit sekali. Tapi tidak demikian dengan orang yang selalu memandang rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Terutama para pemirsa yang saya hormati, lek ketepaan kula mbek sampean iki duwe cacat. Ketepaan kula mbek sampean iki duwe salah nang Gusti Allah. Ngelakoni dosa, sing dosa iki diwuruni wong akeh. Sakjane lek wis koyok ngeten iki sing enak kula mbek sampean yok nopo. Metu nang embong isin mergo awak niki akeh dosane. Ndak metu ngumpet ana ndek jero omah awak kate ulah apa. Sementara kelakuan sing tak lakoni iki wis ngisin-ngisini temen. Salah nang Gusti Allah awak niki dianggap dosa. Di mata masyarakat secara umum awak niki pangkate wis lugur. Krana nglakoni dosa niku wau. Loh, yok nopo sikap kula ambek sampean lek tepak koyok ngeten. Monggo kita lajengan. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma asyara. Mongko nuli isyara sapa Kiai Musannif ilama maring barang yakunu kang ono apa ma sababan iku dadi sebab firuju'i ing dalem bali ilallahi maring Gusti Allah. Indah suduri zambi ing dalam nalikane metune dosa. Sakjane lek awak tepak ngelakoni dosa rasane ndek ati koyok putus asa. Jalan yang terbaik yang harus kita tempuh niku yok nopo. Supaya awak niki mboten putus asa. Supaya awak niki mboten isin. Supaya awak niki mboten terus ngelengkemen nang gak ngelakoni tobat blas. Yok nopo ngoten niki sing apik. Dawane Gusti, dawane Kiai Musannif, fakola mongko dawuh sapa Musannif Ahmad Ibni Athaillah As-Sakandari. Dawane ngeten. Idza arata arikalane ngarepaken sapa sira ayyaftaha ing yen to buka sapa Allah laka maring sira babar rojai ing lawange pengarep-ngarep ing rahmati Gusti Allah fihi ing dalam rahmati Gusti Allah. Fashhad ay istahdir ay fa ashhid ngoten mawon dadi teko ashhada yushhidu fa asyhid mongko ngadirakeno sira ai istahdir tegese ngadirakeno sira fi nafsika ing dalam ati sira ngadiraken ma ing barang huwa kang utahe mawasilun iku tumeka minhu saking Allah ilaika maring sira bayane ma min jalbil manafi bayane saking narik ing pira-pira kemanfaatan wa daf'il madhari lan nolak ing pira-pira kemadharatan min ini kaunika awit mangsane anane sira fi batni ummika ana ing dalem wetenge ibu sira ilal wakti maring waktu alladzi kang anta utawi sira iku fihi ing dalem dadi fa idza syahita mukalamon ari kalane wis nyakseni sira zalika ing mengkono-mengkono ma ghalaba mongko ngelindih alai kae ngatasi sira apa halur rojak tingkah nyatane ngarep-ngarep fihi ing dalam rahmati Gusti Allah ngoten nawon pun maknane wa adamul yaksi atof dateng halur rojak lan ora anane putus asa min rahmatihi saking rahmati Gusti Allah walau ma'awuku idzambi walau ma'alwuku isnajano sartane tumibo fidzambi ing dalam dosa. Kulo ambik sampean lek tepak ngelakoni dosa koyok-koyok awak katene putus asa yuk nopo sing enak sekiranya awak niki iso ibadah maneh nang Gusti Allah. Dadi dawuhne Kyai Musonib lek sampean ngersakaken supados Gusti Allah niku buka lawangi pengarep-ngarep rahmati Gusti Allah artine awak niki sik wonten arepan oleh rahmat saking Gusti Allah masih wis akeh dosane carane ya apa fa asyhid ma minhu ilaika monggo tekakno ana ndek jero ati niki apa sing asale teko Gusti Allah nang sampean dadi kula ambek sampean iso ngarep-ngarep oleh rahmat Gusti Allah napa niku menjal bil manafi saking hasile pira-pira kemanfaatan lan nolak pira-pira kemadharatan mulai sampean sik ana ndek jero ni weteng sampai sampean sak niki tuwek duwe anak pitu sampean angen-angen lah iya aku nglakoni dosa koyok ngene ae lho mosok katindak disepuro nang Gusti Allah wong aku mulai sik ana ndek jero wetenge ibu rupa mani iku lho nang Gusti Allah aku ditokno iso selamat dadi sampai saiki saking gedene rahmate Gusti Allah aku mulai sik cilik yo nglawanan nang wong tuwa ngelawan nanggung tua itu kan termasuk dosa gede. Tapi aku sik disepuro nang Gusti Allah. Sampai urip ngantos saiki. Aku sik cilik muda-muda nang Gusti Allah ya sik diingu. Dikai ambaan sampai saiki. Lah mosok sih awak ngelakoni dosa. Sak mene tahun durung diterima. Ndak diterima nang Gusti Allah. Lulek wis panjenengan iku ndelok barang sing toko Gusti Allah nang awak. Dinisbatno kesalahannya awak niki wis akeh. Tapi awak sik tetep tobat nang Gusti Allah. Insya Allah. Kulo kali sampean ndak bakal putus asa. Mergane dungane ulama-ulama niku wa rahmatuka arja indana min a'malina ya Allah. Rahmati panjenengan kulo luwih ngarep-ngarep ketimbang amal kulo datang panjenengan. Wa maufiratuka utawi pengapurane panjenengan ausa uiku luwih jembar min dzunubina ketimbang pira-pira dosa kula. Ngoten. Pancen nggih luwih jembar ya luwih enak digawe arep-arepan tapi bukan berarti kita selalu mengandalkan rahmat terus kula ambek sampean tetep ngelakoni dosa. Ayo kaenaken dendi ana rahmat sing katene moro nang wong ahli dosa. Lek tiang kepingin rahmat niku mestine ya penggawean niku kudu sing api. Ono wong kepingin oleh rahmat teko Gusti Allah penggawean niku elek lho. Ngojo cuma sampean. Nek sampean kepi oleh ganjaran ya sing api kelakuane. Nek sampean kepingin oleh rahmat ya monggo diperbaiki kata-katanya. Lek dielek ya ojo. Enggak oleh sampean rahmat teko Gusti Allah lek elek. Ya niku wau carane ngangen-ngangen. Dadi kula mbek sampean nek ndelok kesalahan wis tak kira kula mbek sampean iki bakal akan terkena yang namanya putus asa. Krono apa? Krono kula mbek sampean sadar bahwa rahmati Gusti Allah nang kula mbek panjenengan iki masyaallah sangat luas sekali. Sangat perlu kita harapkan. ketimbang kula ambek sampean ngarep-ngarep amale dhewe, aduh ngarep-ngarep rahmati Gusti Allah. Lek ngarep-ngarep amale dhewe niku waduh balak-balik kacar-kacir awake iki, Pak. Balak-balik luput-luput mawon niku. Tapi wa idza ghalaba, ari kalane wis nglindih alaika ing atase sira arja'u apa? Ngarep-ngarep rahmati Gusti Allah. Wa khifta, khifta khofa khofa khofu, khofat khofata khifna khifta khiftuma khiftum, khifti khiftuma khiftunna khiftu, khifna ini khifta ini. Wa khifta lan wedi sira ayuki a ing yen to nibaaken ka ing sira apa dalika mengkono-mengkono rojak fi mukhalafatihi ing dalem nulayani ing Gusti Allah. Ing dalem panggawe nulayani ing Allah. Wa arad dalan ngarepaken sira ayastaha ingin to buka sapa Allah. Laka maring sira babal khofi ing lawange rasa wedi. Liak fiya drapun nyukupi sapa Allah ka ing sira. Andalika saking mengkono-mengkono mukhalafa. Tapun yen to ngrekso sapa Allah ka ing sira andalika saking mengkono-mengkono mukhalafa. Fa asyhid mongko nyakse ngadirakeno sira ai istahdir tegese ngadirakeno sira fi nafsi ka ing dalam awake sira ma ing barang huwa kang utawi ma wasilun iku kang tumeka mingka saking sira ilahi maring Allah minal mukhalafati bayane saking pira-pira kelakuan kang nulayani perintah Allah wal isyani lan duraka wasuil adab lan tata krama baina yadaihi ing dalam ngarsane Gusti Allah. Lek sing wau kula ambek sampean lek rasane koyok putus asa kongkon delok nang babur rojak. Jarine akal, sak pira o gedene dosaku, yakin aku sik luwih gedhe rahmate Gusti Allah. Oke. Keadaan sing koyok ngeten iki ojo sampe kebablasan. Sebab lek sampean kebablasan ngarep-ngarep rahmate Gusti Allah, akhirnya sampean gawe enteng. Lakoni dosa saenake sing dindelno rahmate Gusti Allah. Perlu menjadi peringatan, ngeten iki mboten angsal. Yok napa carane kepingin seimbang? Nah, kita seimbangi. Kok cara ketepung ojo ditabuh sisi. Sampean tabuh kabeh. Sampean ngarep-ngarep rahmate Gusti Allah tok nggih ndak enak. Monggo kita sakniki buka babul khauf. Lek sampean ngersakaken babul khauf, yok napa carane? Ngeten. Sampean lek terlena mengangan-angan meyakini kebesaran rahmat Allah, maka kita akan lupa diri, akhirnya kita akan menjadi orang yang ngeslong tanpa rem sehingga kita melakukan kemaksiatan dengan seenaknya. Niki bahaya. Lukasane mboten bahaya, monggo dieling-eling apa sing kula lakokno ambek sampean kangge Gusti Allah. Lek sampean eling-eling kesalahan kula mbek sampean, iya. Aku iki nang Gusti Allah dikai moto setahun moto iki ndak tau digawe ndelok Al-Qur'an. Dikai cangkem setahun mo cangkem iki ndak digawe maca Al-Qur'an, digawe meso bendino. Dagangan dodolan ono ndek pasar ngakali wong bendino. Nyopir hawa ni panas bendino misui wong. Moto niki dikai kenikmatan moto nang Gusti Allah bendino dikai ndelok barang sing maksiat. Senajano ono rahmati Gusti Allah tapi lek kelakuanku koyok ngene ya apa besok iya lek oleh rahmat saking Gusti Allah. Lah lek ndak oleh awak iki apa? Lek sampe ndak oleh rahmat saking Gusti Allah, aduh. Ngeslong langsung amblas nang neraka ndak kadhe dihisab iki. Kebuan dosa ini. Ini ku jenengi kulo sampean terbuka pintu takut azabe Gusti Allah. Ngeten iki perlu. Dadi menungso niku ojo terlalu mengharapkan rahmatnya Gusti Allah. Lek sampean terlalu mengharapkan rahmati Gusti Allah, mari harapan yang terlalu besar akan rahmatnya Gusti Allah itu kita balang. Kita seimbangkan dengan rasa takut kita kepada azabnya Allah karena kita telah banyak melakukan kesalahan. Wong lakoni dosa niku, Bu. Disepuro iku mek sepisan ping pindho. lek bendino sampean. Polai sing soge, montore anyar, ketok tonggone, ketok dulure ndak nyopo. Lek sepisan ndak sepiro, lek bendino. Yo, ya apa lah ngoten lho. Lek sampe bendino, ya ndak iso disepuro. Lek sepisan, sik maklum. Tapi kalau tiap hari, gimana akan kita maafkan? Loh, ketakutan kita akan dosa-dosa yang kita terima. Azab-azab Gusti Allah yang akan diberikan kepada kita karena kita melanggar perintah Gusti Allah kegelean niku. Itu harus tetap kita pegang. Di samping niku kula ambek sampean, kudu tetap menyeimbangkan pengharapan akan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Lek kegeden ngarep-ngarep rahmati Gusti Allah ya ndak api. Kegeden wedine nang azabe Gusti Allah akhiri putus asa. Ndak iso bu. Repot kula ambek sampean. Dadi kudu seimbang. Ketika kula ambek sampean ngeslong dadi wong sing ahli maksiat. Mergo ndek atine kita terlalu mengharapkan rahmatnya Gusti Allah, kita rem. Rahmati Gusti Allah itu kan ono batas ya rek. Lek kakehan mosok katene rahmatiku dikekno nang wong sing nemen maksiate. Mandek tenan. Tapi lek kenemenen oleh wedi, kenemenen oleh ndelok kesalane awak. Aduh. Lek ndelok teko salah awak kowe wis dak iso disemburu. Lah niku nggih oleh. Itu namanya enggak seimbang, akan jadi putus asa. Babul khauf dibuka terlalu lebar akan menjadi orang putus asa. Babur rahmat dibuka terlalu lebar akan menjadi orang yang kebablasan. Sing penting niku sing mari wis. Okelah. Sing dianggap dosa wis ayo njaluk sepura wis nang Gusti Allah. Siang akan datang niki mawon. Monggo kula ambek sampean tetep harus seimbang. Nyekeli rahmati Gusti Allah kudu ono, tapi barang sing nyebabno kula ambek sampean melanggar perintah Gusti Allah harus kita bertaubat. Kudu kula ambek sampean njaluk sepura nang Gusti Allah. Kudu ngoten wong urip niku. Lek ndak ngono ndak kaumanan sampean. Dilalap engkok nang si jago merah ono ndek nerakane Gusti Allah. Mergo kula ambek sampean tidak seimbang dua hal ini. Dadi kula baleni maning, kula ambek sampean terlalu wedi dateng azabe Gusti Allah mergo kaken dosa yo ndak kenek. Sebab niku iso nyebabno kula ambek sampean putus asa, terlalu besar harapan kita akan rahmatnya Gusti Allah, malah kula ambek sampean akan menyepelehkan larangane Gusti Allah, ndak kira mlebu neraka barang Gusti Allah iku welas. Lho, elek. Sing apik niku tengah. Timbangan niku kudu padha. Lek timbangane padha, insyaallah kula ambek sampean bakal dados yang sae. Fa idza syahidta dzalika, lek sampean wis nyakseni anane perkara sing kutuk nang sampean, ghalaba moko nglindih alaika ing atase sira apa halul khauf tingkai wedi. Lek wis halul khauf niku nglindih dateng kula ambek sampean, fayang kafu, ing kafa yang kafu, mongko dadi kecegah. Mongko dadi kecegah. Fatang kafu nge. Fatakufa. Fatakufa. Mongko nyegah siro. An mukholafati saking nulayani ing Gusti Allah. Dadi lek ngoten. Faroja umongko utawi ngarep-ngarep rahmati Gusti Allah. Ngarep-ngarep pengapurani Gusti Allah. Wal khaufulan wedi. Ing adhabi Gusti Allah krono maksiat. Halani iku tingkah luru. Yan sya'ani kang cukul karuni anil musyahadataini. Saking nyakseni, penggawe nyakseni luru, al-madhkurota ini kang den tutur karuni, wasib huhuma, utawe nyerupa akan ing musyahadaten, utawe ing arroja wal khauf, bisayin kelawan siji-wiji, alaihi kang iku yang atasi syek babun utawe lawang, mukolakun kang den konci, isti'arotun, iku isti'aroh bil kinaya. Isti'aroh kinaya ini, walbab, utawe bab takhilun, iku nyekro-nyekro akan. Wal fathu tarsyikhun iku mbagusaken numancepaken wal idhofatu utawi idhofai iku lil bayan kangge bayan. Dadi sifat al khauf lan roja itu adalah dua kondisi, dua keadaan yang akan tumbuh ketika kita sama-sama punya dua musyahadah yang dua. Lek kepingin khauf sampean kudu musyahadah delok nang sangete azabe Gusti Allah akan orang-orang yang berbuat salah kepadanya dan melihat banyaknya dosa yang kita lakukan, lek kepingin delok babur rojak, kula ambek sampean kudu ngangen-ngangen barang sing teko Gusti Allah nang kula sampean, ngene iku sing rupa pengampunan, rupa kewelasan, rupa rahmat. Kedua-duanya ini dari dua musyahadah niki. Dan kedua-duanya niku, baik yang babur rojak utawa babul khauf, niku disrupakno ambek sesuatu yang punya pintu. Napa mawon, Bun? Koyok-koyok ini. Niki jenenge istiaroh. Rojak niku dudu umah, tapi dikai bab, berarti nyeleh lawangi umah. Berarti ar-rojak ukal baiti. Dikai lawang, lawangi rojak, lawangi khauf, niku istiaroh bil kinayah. Koyok-koyok, kita angan-angan bahwasanya ar-rojak itu adalah sebuah gedung. Yang mana kalau kita mau masuk ke gedung itu, kalau gedungnya berupa gedung rojak, maka kula ambek sampean kudu ndelok ma minhu ilaika. Ndelok barang sing teko Gusti Allah datang kula panjenengan saya. Tapi lek sampean meyakini rumah yang namanya rumah itu rumah khauf, maka sampean ingin membukanya, sampean harus melihat dulu ma minka ilaihi. Apa sing sampean lakoni yang sampean persembahkan oleh Allah sehingga akan terbukalah pintu khauf. Kalau babnya, pintunya. Kalau bukanya, ya makin diangan-angan sekali lah. Makin ditakhil, makin dijauhkan. Jadi istilah yang wonten dek. Kita balagoni ku wonten istiaroh. Istiaroh itu makin dalam pengertiannya, maka tarsyikhnya makin dalam. Makin tu mancep na wong sing ngomong. Kayak dene tiang ngomong lek kon kepingin buka lawange kangen ya kudu teko rene pirang dino sepisan. Kangen niku dianggap no koyok gedung. Gedunge duwe lawang. Lawange kena dibuka lho, padahal enggak ada pintu. Ngeten iki jenenge istiaro. Kita lanjutaken. Bismillahirrahmanirrahim. Rubbama afadaka. Terkadang aweh faedah sapa Allah. Kaeng sirok ayuhal arifu he wong kang makrifat maring Allah fi lailil qabdi ing dalam prihatin kang den serupa akan kelawan bengi ail qabdi tegese prihatin susah asyabihi kang den serupa akan bilaili kelawan bengi bijami isukuni kelawan barang kang ngumpulaken nyatane meneng nyatane anteng nyatane lengang fikulen ing dalam saben-saben siji ma ing barang lam tastafidhu kang ora ngamrih faedah sirahu ing ema ai uluman tegese ing pira-pira ilmu wa ma'arifalan pira-pira pengetahuan lam tastafidha kang ora bisa ngalap faedah siraha ing ulum fi isroki naharil basti ing dalem mencorongi bunga kang den serupa akan kelawan siang. Menungso niku para rawuh urip nek donya mboten luput teko susah lan seneng. Gembira dan prihatin, senang dan kecewa. Pasti niku. Sakjane nek diteliti, nek diangen-angen, apik pundi tingkah dalam keadaan seneng, tingkah seneng karo tingkah susah. Niki Kiai Musonib memberi satu gambaran. Gambaran ini ngeten. Rubama afadaka ayyuhal arifu fi lailil qabdi malam tastafidhu fi isyroki naharil basti. Menungso niku kadang-kadang diberi sebuah faedah pengetahuan, perasaan, keyakinan, kemantapan akan diberikan kepada seorang hamba pada saat seorang hamba niku dalam keadaan susah. Yang susahnya itu diserupakan seperti malam. Tiang lek pun bengi jenengan rasakan, mikir-mikir niku masya Allah tenang. Ibadah onok ning tengah wengi niku tenang. Maca Quran tengah wengi tenang, donga tenang, sembarangane tenang lek bengi. Tapi tidak demikian dengan waktu siang. Kait khusuk titik, dibengok-bengok anake. Kait konsentrasi ngadep nang Gusti Allah dibengok-bengok bojone. Kait konsentrasi nang Gusti Allah dijaluk dijak dolen nang koncone. Sing duwe tuku kait khusuk titik ana wong tuku nek tukune. Kapan sampean akan konsentrasi? Tidak akan ada firasah baik yang masuk dalam hati kita karena kita sibuk dengan barang yang zahir. Tapi lek kula ambek sampean tepak bengi, Masya Allah. Ati niku koyok dikerubungi ngoten kali firasah-firasah sing api. Tafakur nang Gusti Allah rasanya jernih. Mikir-mikir kekuasaane Gusti Allah koyok-koyok ndak ana sing ganggu. Lho sak monten ugi uang niku lek dalam keadaan susah. Uang lek dalam keadaan susah, akan selamete ketimbang uang niku dalam keadaan bunga. Ojo nyetel bunga. Krono sing akeh duwit bunga. Krono sing dadi wong pangkat bunga. Krono dadi wong soge bunga. Krono dadi wong ganteng, wong ayu. Bunga sing kaya ngene iki bahaya. Kadang-kadang kegantengan, ketampanan yang kita memiliki justru itu menarik diri kita terjerumus dalam neraka perbuatan yang maksiat sing nyebabno neraka. Pilek wong niku prihatin susah, aduh. Wis, ngati-ngati temenan. Yang lek tepak wonten keadaan susah niku ngati-ngati kuatir awake keliru. Kuatir awake luput. Ya apa lek awakku luput? Ya napa lek awakku lo keliru? Mergane tiang susah niku diibaratna karo bengi, tiang bunga niku diibaratna karo siang. Tapi nggih kula mek sampean niku bukan berarti disuruh memilih susah terus mboten. Artine prihatin. Berfikirnya kita, marilah kita berfikir seperti orang susah. Jangan berfikir seperti pikirannya orang bunga. Lek wong bunga niku berfikir cacat-cacat ngeten. Tapi lek tiang susah berfikir mboten alon-alon, ngati-ngati. Berfikirnya hati-hati lek tiang susah niku. Berfikirlah seperti pemikirannya orang susah, jangan berfikir seperti pemikirannya orang gembira. Jadi sampean niku ojo kepingin dadi wong bunga. Mas yo bunga ojo ngetokno bunga, ngetokno susah. Tapi bukan berarti ngetokno susah niku kuatir diutangi duit, mboten. Ngetokno susah niku artine ngati-ngati. Kuatir ana sing keliru kelakuane. Kuatir ana sing luput pekerjaane, ndak tepak karo syariat Gusti Allah, akhire ngati-ngati. Al-Basti Asy-Syabihi bin Nahar. Bijami'il intisyari fi kulin. Apa oleh bengi, lek awan niku kok disrupakno karo elek bunga niku kok disrupakno karo awan? Nggih. Oleh wis awan niku gumelar. Wis tak temu karuane pun. Kama koyo kelima kono keterangan takut dama kang wis dingin apa mah. Nyatani anna man hasola indaul bastu tata hayya junafsuhu ila idhari ma indau minal ma'arif. Anna man satu ni wong hasola kang hasil indau ing dalam sandingiman. Al bastu apa perasaan bunga tata hayya jumongko obah apa nafsuatin iman ila idhari ma. Maring itu akan barang indau kang ono sandingiman minal ma'arif saking bira-bira pengurangan wa ghairi halan liani ma'arif. Tiang niku lek wis perasaane bunga, oh, kacau. Kacau. Kae tuku montor, kacau nang tanggane wis. Ndak eling, Bun. Sing katene ngeten, sing katene ngene, oleh kelar tuku montor, aku nang aban ndak oleh salin montor aku. Iku metune gunem wong bunga. Lek metune gunem wong susah, do awake iki katene tuku montor oleh ndi? Tapi ketika dulure kekurangan mangan, Mbak Yune, adike kekurangan mangan. Ndak kajo male, duh, aku dhewe ya repot lho. Atuk tiang niku ojo kajo, tapi penggaweane tetep apik. Ya ojo sambat, tapi penggaweane ya ojo merosot. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, mustami'in wal mustami'at rahimakumullah, mandar muga. Ngaji kula kali sampean sedaya wonten ing dinten menika, ada di kesempatan menika, menjadi ngaji yang betul-betul dapat menghantarkan kita, menghantarkan hati kita untuk menuju situasi sesuai dengan yang kita harapkan. Sing api-api, mboten sing elek-elek. Lek sing api-api, insya Allah kula ambek panjenengan bakal dadi wong api. Kebungan nggih mboten terlalu, kesusahan ya mboten terlalu susah. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, insya Allah namung mekaten ngaos ingkang saged kula aturaken dhateng panjenengan, salalu putih kula nyuwun agungipun pangapunten. Lek wonten api elan ono enak ini gustoe saking ngarsane Gusti Allah, mandar muka enak terus ditelan dan rasanya juga mengenakkan. Andai kata engkang kula aturaken niku pahit, mandar muka pahit dadi ini pahit koyo jamu. Asale pahit tapi akhiri bakal dadi nikmat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sakmenten hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.